azza wa jalla. Nah, masih banyak lagi kalau dibikin contoh, ada sifat istawa ya, dan yang lainnya. Khawani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk bagian yang pertama. Insyaallah nanti kita lanjut kembali. Walhamdulillahirabbil alamin.